yang obat, obat paten dan mujarab. Borok eksim patek kurap, sakit enteng sakit berat, nggak peduli sakit saraf. Campurannya macem-macem, akar aren, akar asem, kumis kucing, kumis anjing, sarang burung, sarang bajing, obat busung, obat cacing. Ayo cepat kalau mau beli, saya datang setahun sekali. Obat ini manjur sekali, kalau bohong uang kembali, tidak beli pasti rugi. Ayo cepat-cepat, jangan sampai kehabisan, obat sangat terbatas. Yang kendor jadi kenceng, yang kenceng jadi sehat, yang sehat jadi kuat, yang kuat jadi kenceng, berkat minum ini obat. Cepat, cepat, cepat, persediaan terbatas.